Amma ba'd. Taib ikhwah, ini adalah qiraah kita sebagai ganti dari qiraah kita kitab Mustalah Hadis dalam program Tatbik Al-Qawaid, praktek baca kitab, praktek kaidah, tatbik al-qiraah. Sudah selesai ya Jumat lalu kajian ilmu Mustalah Hadis, maka sekarang kita ganti qiraah kita langsung dengan dua kitab. Yang pertama kemarin itu Fiqhus Syafi'il Mubtadi'in setiap Senin Rabu. Ya, dan juga ini Ifadatul Mustafid fi Syarhi Tajrid At-Tauhid setiap Senin Kamis. Ya. Setiap Senin Kamis setelah kajian Nahwu. Ya, kita buka di halaman berapa ini? Muqaddimatus Syarhi. Ya, ini kitab ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Mengenai kitab ini, intinya kitab ini dikatakan oleh para ulama adalah kitab perdana yang ditulis dalam bab khusus uluhiyah. Adapun kitab-kitab akidah zaman salaf dahulu itu banyak fokus di dalam bab permasalahan bantahan pengingkar asma wa sifat. Karena terdahulu kaum mukhalifin kebanyakan itu pada masalah asma wa sifat. Muncul Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah, Batiniyah dan yang lainnya. Ya, maka para ulama terdahulu membantah di bidang itu, di faks itu. Nah, sekarang kemudian muncul permasalahan, ya, masalah tauhid uluhiyah. Maka muncullah ulama seorang bermadzhab Syafi'i yaitu Syekh Al-Maghrizi di sini yang menulis khusus tentang tauhid uluhiyah. Dan inilah kitab-kitab pertama dalam bab tauhid uluhiyah. Sebelum hadirnya As-Sanani dengan Tathirul I'tiqad, dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dengan risalah-risalah tauhid beliau, ya, Usul Salasah, Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, Kasbus Syubhat dan yang lainnya, sebelum itu Syekh Al-Maghrizi Asy-Syafi'i sudah memulai lebih dahulu, ya, rahimahullah taala. Tapi kita langsung saja di Muqaddimatus Syarih halaman ke berapa? 7. Ya, alhamdulillah Muqaddimatus Syarih, bismillahirrahmanirrahim. Antum deketan dong ini biar kedengeran anda baca. Deket. Ngapain di situ? Majuan-majuan tuh yang belakang malah enggak dapat karpet. Nah, majuan Syekh Bowo. Rusji. Papi, majuan-majuan. Nah, biar tuh yang belakang ya. Orang-orang tua di yang belakang tuh. Maaf aja. Orang-orang tua ya. Oh, masih sanggup 3 lagi kok dibilang tua. Motivasi Pak Adri. Nah, Syekh Husain, tak betul nih kosong nih. Nah. Ya. Pentolannya antum. Pentol itu bahasa Bekasi, jangan dibawa bahasa Jawa. Ya, tak betul. Nah, kita mulai di sini. Ya, siapa yang mau duluan? Ah, tepat dong. Siapa? Pak Adri. Nah. Yang dua, yang tua lebih dahulu. Nah. Aki-aki first gitu misalkan kan. Nah. Tapi Pak Adri enggak, masih muda beliau. Insyaallah. Tepat dong Pak Adri. Ibadati ma siwa kama qala ta'ala wa ma arsalna Syu'aibin. Kullu nabiyyin awwalu ma yabda'u bi da'wati tauhid fala yabda'u bi syai'in qablaha. Nah, masbuk, masyaallah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala asy-syarih muqaddimatu syarih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, fa inna tauhida, maka sesungguhnya tauhid adalah huwa ifradullahi bil ibadah, adalah mengifradkan Allah, mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam ibadah artinya enggak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Inilah tauhid. Wa tarku ibadati masiwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah tauhid. Ya, tauhid memberikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan atau tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Wa huwa awwalul Islam wa awwalud din. Inilah awal Islam, awal agama. Ya, dan para nabi dan rasul selalu memulai dakwahnya dengan ini, mengajarkan umat dengan ini. Wa awwalu ma yadkhulul insan fil Islam, ya, yang pertama seseorang masuk Islam ialah dengan dia ayyashhadu an la ilaha illallah. Jadi dengan bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat wa anna Muhammadan rasulullah. Ya, summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu yaqumu bi awamiriddin, maka dia menegakkan, maknanya di sini mengerjakan. Mengerjakan bi awamir, ya, jamak dari amrun, dengan berbagai perintah-perintah agama, wanwaiha, dan segala macam-macamnya. Ya, Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad innaka satati qauman min ahli kitab fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah fa in ata'uka lidzalik fa akhbirhum annallaha iftarada 'alaihim ya khamsa salawatin fil yawmi wal lailah. Wahai Mu'ad, Anda akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab punya kitab. Jadi siap berdebat kalau ada yang mendatangi mereka dengan membawa risalah kenabian wahyu dari Allah yang bertentangan menyelisih akidah mereka. Maka diutuslah seorang sahabat yang berilmu tentang kitab Allah, tentang tauhid. Dibekali oleh Nabi, ya, penjelasan. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau seru mereka, dakwahkan pada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mau, maka kabarkan pada mereka atau dalam riwayat yang lain ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu. Kalau mereka sudah mau, ajarkan, ya, ambillah, ya, harta apa namanya, zakat, ajarkan zakat sedekah, ya, yang diambil min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada, ya, kaum fakir mereka dan seterusnya. Walihada kanat rusulu, ya, oleh karena itulah para rasul alaihim assalatu wassalam, ini jumlah i'tiradiyah, ya, lama halala minal i'rab min awwalim ila akhirim awwala ma yad'uhu yad'una bihi yabtadu'una bihi da'watan nasi ila tauhid. Ya, para rasul dahulu dari awal sampai akhir semuanya mereka memulai dakwah mereka. Mereka memulai dakwah mereka itu dengan tauhid. Tidak ada para nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan pengingkaran yang lain, tetapi pengingkaran dalam masalah penyelisihan terhadap tauhid. Tidak ada pemerintah yang lain selain perintah untuk bertauhid. Wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesakan Allah dalam ibadah, wa tarki ibadati masiwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, fa'buduni, maka beribadah kepadaku. Itu kasrah di nunnya di situ, u'budun, itu kan fi'il amr. Ya, itu fi'il amr, u'buduni. Nah, nunnya itu wiqayah. Ya, nunnya adalah nun wiqayah. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya domir ya mutakallim mahdhuf. Takdirnya apa? Fa'buduni. Takdirnya adalah fa'buduni. Itu takdirnya. Nah, ini biasa begitu di Al-Qur'an, semisal ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harakatnya kasrah itu. Ya, bukan illa liya'buduna, itu adalah marfu semata. Ya, marfu semata min af'alul khamsah. Tanda rofaknya adalah waw. Nah, benar. Tapi ada maf'ul bih. yaitu ya mutakallim. Wa kullu nabiyyin yaqulu liqaumihi. Maka setiap para nabi berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Ya, ini ucapan banyak para nabi ini. Oleh karena itu kata Syekh, kama dzakarallahu dzalika an-Nuh, sebagaimana yang Allah sebutkan dari ucapan demikian tadi, ya wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Ini ucapannya Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Syuaib alaihim assalatu wassalam. Kullu nabiyyin awwalu ma yabda'u, maka setiap nabi yang mereka mulai, awal yang mereka mulai dalam dakwah, bidakwati tauhid, dengan mendakwahkan tauhid. Fala yabda bi syai'in qablaha, maka para nabi tidak ada yang memulai dengan sesuatu apapun sebelumnya, sebelum tauhid. Hatta Nabi Lut alaihissalam, yang sangat terkenal penyimpangan umatnya, yaitu penyimpangan seksual, homo, ya, homoseksual, kaum Sodom, itu Nabi Lut alaihissalam mengingkari pertama ialah at-tauhid, yang apa, akidah yang keliru. Sehingga dari akidah yang keliru inilah lahirlah penyakit-penyakit, kebobrokan-kebobrokan, yaitu salah satunya homoseksual. Tidak ada Allah utus Nabi Lut alaihissalam untuk khusus membasmi homo, tidak. Tauhid. Nah, penyakit homo muncul akibat tauhid, gagal paham dalam tauhid. Ya, wal qad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, termasuk Nabi Nuh, termasuk kaum Sodom, afwan, Nabi Lut. Yang Nabi Lut ini termasuk di antaranya menyeru kepada kaumnya, an i'budullaha, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Semua, semua nabi dakwanya sama. Kata Rasulullah SAW, al-anbiya'u ikhwah, da'watuhum wahidah. Para nabi itu bersaudara dan dakwah mereka satu, yaitu menyeru kepada tauhid. Tidak ada yang dari, tidak ada yang selain dari itu. Nah, syukran, jazakallah khairan. Nah, sekarang coba ya, santri baca sini. Ya, Mirzam, Mirzam. Ba'dal bi'sati. Ba'dal bi'sati. Ya'amu minat tawhidi wa yirha'u misyirki. Qabla al-mufrodu salatu wa zakatu wa siyamu wal hajju wa baqiyatu syara'il islami kullu hadhil muddati fi makkata yad'u minat tawhidi bainama furidati salatu qabla al-hijrati biyasiri laylatil ma'ariji mi'raji mi'raji uridat alaihi fi makkah fi akhir iqamatihi fiha. Nah, kemudian ya walamma ba'atsallahu rasulahu Muhammadan, apa i'rabnya Muhammadan di sini akbar? Hah, Muhammadan maf'ul bih. Lah, amar, amar. Badal. Apa maf'ul bih? Maf'ul bihnya rasulahu. Badal apa di situ akbar? Hah? Badal kun, main kun taib. Walamma ba'asallahu, maka tatkala Allah mengutus rasulahu, rasulnya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, makasah, maka beliau makasah, beliau tinggal fi Makkah, di Mekah, salasa asyrata sanatan, selama 13 tahun. Ya, sanatan apa i'rabnya amar? Tamyiz, ahsanta. Selama 13 tahun ba'dal bi'sati, setelah diutusnya beliau. Ya, bi'sah itu diutusnya nabi. Yadu ila tauhidi, maka nabi mendakwahkan tauhid. Ya. Siapa kalangan wanita yang pertama kali didakwahi tauhid oleh nabi? Ya, zaujatuhu Khadijah. Kalangan pria siapa? Abu Bakar Siddiq. Kalangan anak-anak siapa? Amin. Ali. Taib. Kalangan budak siapa? Bilal. Ya. Taib barakallahu fikum. Yadu ila tauhid wa yanha 'anil syirk. Ya, nabi ya mengajak manusia kepada tauhid, mencegah manusia dari kesyirikan. Qabla an tufrada as-salatu, sebelum diwajibkan salat. sebelum diwajibkan sholat. Wazakat, wasiyam, walhaj. Ya, zakat, puasa, dan haji. Padahal haji itu sudah berlangsung. Ya, bahkan sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Arab sudah biasa haji. Ya, haji dengan syariat Nabi Ibrahim. Ya, walaupun dibumbui bid'ah. Yaitu tawafnya, sebagaimana dikutip oleh kitab oleh para ulama, tawafnya orang-orang jahiliyah itu telanjang. Intinya haji sudah ada. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Setiap datang Zulhijjah, belum ada. Perintah Allah juga belum memutuskan di situ. Ya, dan juga sebelum diwajibkan baqiyatu syara'il Islam. Ya, syariat-syariat Islam yang lainnya. Kullu hadhihi al-muddati, semua fase masa ini itu fi Makkah, di Mekah. Ya, yad'u ila tauhid, maka beliau menyeru kepada tauhid. Tauhid diajak Abu Jahal, diajak paman Nabi Abu Lahab, bahkan paman beliau ya, Abu Thalib, semua untuk bertauhid ya, untuk bertauhid. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu, diajarkan demikian ya. Kemudian diajarkan apa lagi? Hari kiamat ya, bahwasanya ada hari berbangkit. Oleh karena itulah juz 30 itu kebanyakan di Mekah ya. Orang Mekah biar takut mereka, mereka bukannya tidak kenal Allah, kenal Allah ya, kenal Allah, cuma diajarkan nanti kalian akan mempertanggungjawabkan ya, amalan kalian ini berupa kesyirikan. Turun ayat-ayat tentang hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat, wa idzal kawakib intasarat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal qubur bu'thirat, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Kemudian apa lagi? Idza sama'un syaqqat, dan yang semisalnya. Itu semua turunnya di mana? Di Mekah. Mengabarkan bagaimana kondisi real yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, supaya mereka takut. Ya, supaya mereka takut. Mereka kemudian benar-benar merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bainama furidatus salatu qabla al-hijrati. Nah, kemudian tatkala salat diwajibkan sebelum hijrah. Jadi salat itu diwajibkan itu di Mekah masih. Tapi sebelum hijrah, tahun-tahun terakhir di Mekah. Yasir lailatul mi'raj, yaitu setelah fase malam Mi'raj ya, peristiwa Isra Mi'raj, furidat alaihi fi Makkah, maka diwajibkan ya atas beliau salat tersebut di Mekah. Tapi fi akhiri iqamatihi, di akhir tinggalnya beliau, berdomisilinya beliau sallallahu alaihi wasallam fiha, di Mekah. Nah, kemudian tafadhol, baca lagi ini siapa? Ah, santri lagi. Siapa? Ahmad. التي يسير عليها في دعوته وقال له إنك تقدم نعم إنك تقدم terus على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. Nah, ini i'rab awwala ibadatu, itu boleh dua. Antum boleh falyakun awwalu sebagai isim, boleh juga awwal sebagai khobar muqaddam. Itu boleh. Karena dua-duanya ini dilafadzkan dalam berbagai riwayat ya. Mengenai takdim isi khobar ataupun memang itu sebagai isim dari yakun. Terus amarahum bis salati wa baqiyatil ibadati ya anna salata wa sa'iral ibadati la tasihhu idza lam yakun hunaka aqidatun sahihatun aqidatun dia naat dari akidah. Apa i'rabnya akidah? Isim. Mana khabarnya? Hunaka dzarfiyah, isim makan, dzarf makan. Hunaka. Terus idza lam yakun hunaka aqidatun sahihatun tubna 'alaiha al-ibadatu. Hasbuk, cukup. Coba dulu. ibadatu. Apa i'rabnya Aldi ibadatu? Aldi. Fa'il lah. Apa di sini i'rabnya ibadatu di sini? Syekh Abdurrahman Muhammad. Ahsanta naibul fa'il. Terus lanjut Ahmad. Jangan masuk. Terus lanjut Ahmad. Wahiyal asasu walidzalika saro al-mu'adu. Mana anak kehilangan nih? Bentar dulu. Wahiyal al-asasu walidzalika saro. Nah, terus saro al-du'atu al-musallihuna. Lah, muslihun. Hasbuk, cukup sampai sini ya. Dari mana bacanya Ahmad? Dari halaman sebelah ini. War rasulu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lama ba'asa mu'adan, tatkala beliau mengutus mu'ad ilal yamani, ke negeri Yaman, a'tahu al-khuttata. Ini kita di Al-Jurumiyah memang belum belajar ini bab a'tahu yu'ti. A'tahu yu'ti ini wa akhwatuha, ini dia memaf'ulkan dua maf'ul. Kita di pelajaran Tufah maupun kemarin di matannya maupun di Amriti ini enggak ada ini. Ya, di pelajaran kita a'tahu yu'ti itu memberikan dua maf'ul seperti dhanna. Ya. Maka hu ya dhamir ha itu maf'ul awal, al-khuttah maf'ul tsani. Ya. Itu karena kita belum belajar. Nanti di Al-Mutamimah insyaallah taala. Ya. Kalau tadi bacanya udah benar ya alhamdulillah. Ya. Jadi kita memang belum belajar. Ya. Jadi atau yu'ti itu memaf'ulkan dua maf'ul. Baik. Ya. Maka Rasul SAW tatkala mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, maka beliau memberikan kepadanya hunya itu kepada Mu'ad al-khuttah. Khuttah itu apa ya? Strategi ya. Rencana, gitulah strategi. Allati yasiru alaiha saro yasiru, yang dia akan berjalan menempuh, ya menempuh kesan alaiha kesana. Fi dakwatihi dalam dakwahnya. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Mu'ad, anda taqdamu ala qaumin ahli kitabin. Anda akan mendatangi kaum ahlu kitab, fal yakun awwala ma tad'uhum ilaih ibadatullah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka itu adalah ibadatullah, peribadatan kepada Allah semata. Ila akhir hadis, sampai ya akhir hadis. Falam ya'murhu, maka Nabi tidak memerintahkan kepada Mu'ad ya ayyad'uhum ila shalah, untuk mengajak mereka ke sholat awalan pertama kali, au ila zakati au ila siyam, atau kepada puasa dan zakat. Bal amarahu, bahkan Nabi memerintahkan pada beliau, pada Mu'ad, an yad'uahum awalan ila tauhid, ya agar Mu'ad mendakwahkan mereka ahlul Yaman pertama kali itu dakwahkannya kepada tauhid. Fa idza aqarru bitauhid, apabila mereka telah ya bertauhid, mereka telah menetapkan tauhid, mereka mau bertauhid, amarahum bisolati wa baqiyatil ibadat. Maka Nabi SAW memerintahkan, Mu'ad memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Li'anna sholata wasairul ibadati, karena sholat dan seluruh ibadah, la tasihhu, tidaklah menjadi sah, idza lam yakun hunaka aqidatun sahihatun, apabila tidak terdapat di sana, maksudnya dalam ibadah tersebut, akidah yang sahihah. Enggak diterima. Ya, bahkan kalau enggak ada akidah yang sahihah, ya, enggak ada akidah yang sahihah, itu saya tidak diterima, itu sia-sia, amalannya terhapus. Kalau dia mengerjakan akidah yang sahihah itu akan cacat kalau dia mengerjakan syirik. Ya, kalau dia mengerjakan syirik. Ya, tubna 'alaiha al-ibadatu, yang ibadah-ibadah itu tubna 'alaiha, dibangun di atasnya. Fahiyal asasu, maka tauhid inilah asas. Udah jadi bahasa Indonesia asas ya. Nah, walidzalika, oleh karena itulah saro ad-du'atu. Ya, para dai menempuh dai yang mana nih? Al-muslihun. Yang muslihun yaitu orang-orang yang memperbaiki keadaan umat. Mereka menempuh berjalan min hadhil ummah dari umat ini ala manhajil nabi nabawi. Dai yang muslihun dari kalangan umat ini menempuh manhaj nabawi ini, yaitu memulai dakwah dengan tauhid. Fakana awwalu ma yabda'una bi da'wati tauhid. Maka udah sampai sini ya? Sampai sini? Gantian sekarang dibaca. Ya, coba Iqbal, ayo. Santri dulu baca deh nih. Bapak-bapak gampang. Entar. Ayo Iqbal. Mana cepat banget baca Iqbal, karena sampai kehilangan. Entar dulu dong. Ah, wa akhlasu hai terus. Wataroku asyirka amarahum bibaqiyatil awamiri wal ibadati bi annaha labudda an tanbaniya ala asasin sahihin hadza wal manhaj bid da'wati wa ammal manahij da'wiyati dakwiyati. Ah. Iya, dakwiyah. Allati yusammunaha wallati tuhmilu tauhida wa tahmashu. La tuhammishuhu. Wa yaquluna an-nasu muslimuna wala hajata ila annahum yad'una. Nah, ini adalah lahajata. Memang kita di Tufah belum masuk ke situ. Kita masih dorob. Tapi kan di pelajaran ala jurumiyah matan udah lewat. Nah, dari mana tadi Iqbal bacanya Iqbal? Fakana awwalu ma yabda'un. Maka pertama kali yang mereka mulai, ya, para da'i yang menempuh manhajnya Nabi, itu ialah bidakwati tauhid. Dengan berdakwahkan tauhid. Maka ada dai, ada dakwah yang tidak dimulai dengan dakwah tauhid, itu berarti bukan di atas manhaj Nabi. Tapi antum juga jangan suudzon terhadap dai, ini dai tauhid, dai sunnah, tapi dia seolah-olah mutakhasis dalam fan tertentu. Ya, antum jangan bilang kapan di dakwah tauhid. Ya, mungkin dia telah mencukupkan diri dengan dai yang lainnya yang sudah bertauhid. Nah, yang sudah mendakwahkan tauhid, jadi dia fokus ke satu fan yang jarang di situ. Semisal dia fokus di bidang muamalat kontemporer. Jangan antum bilang kapan dia dakwahin tauhid. Misal dia konsen di bidang tajwid. Misal dia konsen di bidang nahwu shorof balaghah fikih, usul fikih, mustalah faraid. Nah, jangan dibilang, wah ini kapan dia nih ngomong tauhid? Dai apa nih? Wah segala macam. Enggak, demikian. Ya, mereka-mereka ini yang mutakhasis dalam satu fan minal funun, ini karena melihat fan yang mereka kuasai ini, ya, itu belum atau jarang yang mengajarkan. Dan umat juga butuh itu. Maka mereka terjun di situ. Ya, seolah-olah mutakhasis. Lah, dia dai tauhid. Dai tauhid, jangan disangka seperti itu. Saya pernah dengar ada ikhwah kayak begitu mengomentari sebagian dai, ah itu mah dia kapan dia ngomong tauhid, la ilaha illallah. Nah, asalnya dai tauhid, ya dai penyeru pada sunnah, ya bisa dipahami ya. Tapi karena dia mencukupkan dengan dai-dai yang lain yang sudah mendakwakan tauhid. Nah, ini beda sama dai yang dia tidak pernah berbicara tauhid. Di barisan dia, teman-temannya pun juga tidak berbicara tauhid. Teman-teman dia gak ada yang berbicara tauhid. Dia sibuk sedekah aja. Nih, pahala sedekah, nih sedekah, sedekah. Nih zikir. Ini zikir, sedekah. Kalau di antara teman-teman dia, yang di barisan dia sudah mendakwakan tauhid, bolehlah dia menggiat. Ya, dia akan berkilah, akan berhujah, sudah cukup teman saya. Saya di sini sedekah nih, belum nih. Orang-orang pada bakhil, misalkan. Pada medit, pelit, kikir. Nah, saya dakwahnya sedekah. Oke, kalau memang teman-temannya sudah pada mendakwahkan tauhid. Nah. Dan umat yang dia hadapi itu pun sudah tercerahkan dengan dakwah tauhid dari dai yang lainnya. Lah umat yang dia hadapi enggak pernah tercerahkan oleh dakwah tauhid. Teman-teman dia pun juga enggak mendakwahkan tauhid, malah dia fokus di situ. Nah, ini keliru baru. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, setiap dakwah yang tidak dimulai dengan tauhid, tidak penuh dengan dakwah tauhid, itu dakwah yang gagal. Ya, dakwah yang gagal. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, terjadi perselisihan di kalangan dai itu karena enggak becus mendakwahkan tauhid. Nah. Ya. Baik, berarti memang jujur aja, memang ada yang keliru dalam dakwah ini ketika masih terjadi pergolakan karena memang tidak fokus ke dalam masalah tauhid. Memang itu ada. Jangan ngaku-ngaku fokus. Ya, memang perlu berbenah terus begitu. Mana tadi? Fa'idah stajaba lahum annasu. Apabila manusia telah menerima dakwah mereka, wa akhlasu al ibadata lillahi wa taraku syirka. Sudah mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, maka dai ini amarohum bibaqiyatil awamiri wal ibadat. Maka baru dai ini memerintahkan kepada mereka, kepada umat dengan berbagai perintah dan peribadatan. Jangan langsung larangan ibadah dulu dimulai, nanti orang lari. Ya. Nabi aja demikian. Seandainya Nabi memulai dakwanya larangan ini, larangan itu, haramnya ini, haramnya itu, enggak ada yang mau ikut. Ya, padahal itu adalah sahabat. Sahabat, lihat tuh, lihat. Apa? Sahabat. Kapan sih diharamkannya khamar? Ya, di mana? Di Madinah. Kapan disyariatkannya hijab untuk para muslimah? Di Madinah. Ya, dahulu para wanita sahabat ya berpakaian dengan pakaian orang-orang Arab, non hijab. Makanya keliru kalau ada yang mengatakan hijab, cadar, jilbab lebar itu pakaian Arab. Lah enggak, dahulunya enggak gitu. Itu pakaian Islam. Dahulu enggak begitu. Maka ketika turun ayat hijab, ya Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaina min jalabibihinna, mereka yang berada di luar, yang pengen melanjutkan perjalanan, segera mengambil kain-kain hordeng-hordeng rumah mereka sehingga mereka bagaikan ya, burung-burung gagak. Pakai begitu semua. Baik. Mana lagi? Li'annaha labudda antabniya ala asasin sahihin. Karena hal itu mestilah dibangun di atas asas yang sahih, pondasi yang benar. Ya, yaitu apa? Manhaj dalam dakwah. Adapun berbagai manhaj dakwah, ya dakwiyah, berbagai manhaj dakwah ya allati yusammunaha, yang mereka namakan dengan tuhmil tauhid, ya yang mereka ya yusammunaha, yang mereka nama-namakan ya berbagai metode dakwah, dakwah ini, dakwah itu, khusus khilafah, ya. Dakwah khusus ini itu, khususnya ada dakwah yang menyeru kepada khilafah, seolah-olah khilafah itu adalah tujuan, ya. Maka nggak peduli orang mau syirik, mau kedukun, mau kacau balau dalam permasalahan asma sifat, nggak peduli, yang penting khilafah. Gimana khilafah mau tegak? Ya, nah. Wallati tuhmilu, dan orang dan berbagai macam dakwah yang tuhmilu tauhid, yang mengabaikan tauhid ya wa tuhammisu, dan malah memberikan hamas, memberikan catatan atau kritikan bagi orang-orang yang berdakwah tauhid. Wa yaqulun, mereka mengatakan annasu muslimun, ya orang-orang saat ini mereka sudah Islam, la hajata ila annahum yad'una ila tauhid. Mereka enggak butuh lagi. Ya. Mereka enggak butuh lagi berdakwah kepada tauhid, akidah, ilal akidah. Nah. Baik. Lanjut baca di sini. Ya. Jumakir, Syekh Jumakir. Syekh Jumakir bawa tazkirah tasami enggak? Bawa, ada. Kalau antum ada, apa Husain tazkirah tasami? Ini aja, antum baca ini aja. Saya cuma kira tazkirah tasami. Antum baca sekarang. Nanti dulu. Mana? An-nasu fa'il. Mana? Wa yakulun an-nasun. An-nasu. Ini mimbabil hikayah. mubtada, wa yaqulun annasu muslimun, muslimun khobar. Nanti jumlah annasu al muslimun dan seterusnya itu baru fi mahali apa? Nasbin sebagai apa? Makul bil qaul, makul bil qaul. Apa artinya makul bil qaul? Yang diucapkan. Nah, makul bil qaul yang terletak jumlah yang terletak setelah qala yaqulu qul itu semua itu fi mahali nasbin. Nah, ini bimbabil hikayah aja dia. Yaqulun annasu mubtada, muslimun khobar dan seterusnya. Nah, Syekh Husain, istamir. Ah, karir-karir amma mujarradu yusallun jiddahu hatta la yakhillu la yakhillu hatta la yakhillu bidzalika wal muslimu bi hajatin ila ta'allum al aqidati wa bayaniha lahu hatta la yaqa hatta la yaqa la itu la nafiyah itu dhaif dia huruf ya dia huruf jadi tetap beramal maka yaqa fil mudhari mansub bi an mutmaratan nah terus ويفسدها فلا غنى عن التوحيد ولا بد من تعلمه وتعليمه ونشره بين الناس وأن يكون هو apa asas apa irabnya Syekh Husain as'aluka billah ma huwa al-irab asas ah ala khurun iskutun Syekh Husain ah apa Syekh Husain huwa irabnya asas ragu dia ha ha la adri sami'tu an-nas yaqulu shay'an ha apa ikhwah khabar apa khabar yakun berarti huwanya sebagai apa domir kok isim domir fasal ya, maka asas itu tetap sebagai khabar yakun. Nah, dari mana tadi Syekh Husain bacanya? Nakulu kita mengatakan la yakunu muslimin. Ini sebagai bantahan terhadap manhaj dakwah tadi. Berbagai metode-metode dakwah yang ada yang fokus ke sini ke situ. Kita katakan kepada mereka yang mereka mengatakan, orang-orang udah Islam, ngapain didakwahin tauhid?" Gitu kan? Orang-orang udah Islam, ngapain? Nah, kita katakan la yakunu muslimin, mereka belum Islam illa idza sahahu al-aqidata. Ya, melainkan apabila mereka telah membenarkan akidah mereka, membetulkan akidah mereka. Amma mujarradu annahum, mujarradu ya, jangan mujarradun, karena nanti dia mudof ya. Annahumnya nanti mudofun ilaih. Amma mujarradu annahum yantasibuna ila al-Islam, adapun mereka mujarrad semata ya, mereka yantasibun, mereka menisbatkan kepada Islam saja. Au yusallun, mereka sholat, au yasumuna atau puasa, au ila akhir minal ibadat atau yang lainnya dari perkara ibadah. Hum lam yusahihu al-aqidata, namun mereka tidak membetulkan akidah mereka yang bobrok. Wa ya'buduna al-qubura wa al-adhinata wa ghairi dalik, mereka malah ya'buduna al-qubura wa al-adhinata wa ghairi dalik, mereka malah beribadah kepada kuburan, kepada makam keramat, kepada yang lainnya, datang ke dukun ya. Apalagi problema umat, lihat ada adat sedikit sedekah laut, Mau bangun rumah, tumbal. Mau apa lagi semuanya? Sekarang lagi istri hamil, 7 bulanannya tuh, ada praktek kesyirikan juga. Enggak boleh apa? Peniti apa itu? Ya gitulah, khurafat. Ya, tatoyur begitu. Orang-orang masih takut pakai nomor 13. Ya, problematika umat luar biasa. Kalau antum baca kitab tauhid dari awal sampai akhir, itu semua ada di umat. Ya. Antum baca kitab tauhid dari awal sampai akhir, balik lagi dari akhir ke awal, itu ada di umat. Antum baca 4 qaidul arba, itu ada di umat semua. Bahwa umat ini lebih syirik dari musyrikin jahiliyah dahulu, ada. Benar enggak? Iya. Antum baca usul salasah penerapannya, ada di umat ini problemnya. Semuanya. Ya, antum baca kasbu syubhat, itu juga syubhat-syubhat yang ada di umat ini. Antum baca tathirul itiqad, itu juga yang ada di umat ini yang dibantah oleh As-Sunani. Oh, jadi ini penting sekali ini tauhid. Ini luar biasa. Kalau kita mengabaikan tauhid, la ilaha illallah, berarti kita khianat kepada umat. Ya, jadi gimana nih umat ini? Islamnya ini kayak begini nih. La ilaha illallah. Gimana? Ya, sementara ancaman-ancamannya jelas. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Ya. Wa ma yusyrik billah faqad haramallahu ila jannah la in asyrakta la yahbatanna amaluhum. Dan seterusnya dari ancaman-ancaman. Ya. Baik. Walau kan mana tadi? Wa hum lam yusahhihu al-aqidah. Mereka enggak membenarkan, membetulkan akidah mereka. Wa ya'budun al-qubur wal idrata wa ghairi dzalik, mereka malah ke kuburan keramat. Ya, tuh jadi wisata sekarang itu. Syirik itu namanya sekarang wisata, wisata religi. Bayar. Wisata itu ke Lembang, ke Ancol, touring ya Pak Habib ya. Touring. Ya, itu wisata baru. Wisata kok ke kuburan. Itu bukan wisata itu. Nginget mati kalau gitu. Kalau wisata itu Pak, ke mana gitu, ke puncak gitu ya. Ke Bandung, ke Lembang ya. Ke mana tuh banyak tuh ya objek-objeknya tuh. Flores. Wah. Apaan wisatanya Pak Samul di Flores Samul? Hah? Flores misalnya juga kuburan ya. Kopi Flores Samul. Kalau di Ambon gimana objek wisata sapit? Apa Rusji? Pantai liar. Liar semua di situ orang gimana? Bagus sekali. Imam Bonjol kok di Ambon. Ini ketahuan nih. Pelajaran sejarah SD-nya kacau nih. Imam Bonjol di Ambon. Patimura gitu. Antum enggak pernah ngeliat duit seribuan sih. Ada tuh duit seribuan tuh. Nah, ya. Taib, mana lagi tadi? Fahuwa laisu muslimin, maka haula laisu muslimin, maka mereka bukan Islam. Hada min nahiyatin, ini dari satu sisi. Wa ma aktsara hada fil ummati al-yawm. Dan betapa banyaknya ini terjadi di umat ini. Sahih. Bahkan saya cuma menyebutkan satu aja. Kita nyebutin lebih banyak lagi tadi. Sedekah laut enggak ada di Saudi, ya. Enggak ada. Di kita ada sedekah laut. Larung saji enggak ada di Saudi, di kita ada. Ya enggak? Lebih variatif, lebih beraneka ragam. Iya, ngeri loh Indonesia ini. Nah, ini loh. Kalau enggak ada dai tauhid, kita udah tenggelam kali ya sama bencana ini. Ya. Kita udah tenggelam ini. Jangan antum lihat, ono gempa karena enggak tempat kita aja urus. Nah. Oh, itu karena enggak bertauhid sih. Tempat kita mungkin lebih parah. Nah, jadi ada bencana-bencana itu kita introspeksi. Wah, ini tauhidnya berantakan. Ya, tauhid berantakan. Belum lagi amalan-amalan maksiat, syirik, khurafat, bid'ah dan lainnya. Banyak PR-nya. PR-nya Ustaz. Kok PR-ana? PR-ana itu ya itu bagi malam pos 1, pos 2. Kalau Bang Apip ya PR1 lagi kan. Nah, gitu. Ya. An-nahiyatus tsaniyah. Sisi yang kedua. Tadi dari sisi yang pertama. Nah, sisi yang kedua. Walau kanu muslimun. Ah, taruhlah seandainya mereka Islam. Walau kanu muslimina aidan, seandainya mereka Islam. Fahum bihajatin ila ayata'allamu at-tauhid. Mereka juga butuh pengajaran tauhid. Wa ya'rifu diddahu, dan mengetahui lawan dari tauhid. Memangnya kalau sudah Islam gitu gak perlu belajar tauhid? Enak aja. Para sahabat digembleng oleh Nabi SAW dari awal sampai akhir dengan perkara tauhid. Nabi mau wafat, siuman, pingsan, siuman. Siumannya itu bukan panggil anak-anaknya. Fatimah sini, Aisyah sini, Ummu Salamah sini, bagi-bagi warisan. Gak ada kayak gitu. Apa siumannya? La'anullah al-Yahud wa Nasara ittakhadhu quburan anbiya'i masajid. Ala inni anhaakum an dzalik. Masyaallah, itu Nabi pingsan bangun-bangun langsung begitu. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah aku melarang kalian dari hal tersebut. Itu siumannya Nabi, masyaallah. Udah tahu mau wafat. Menutup dakwah dengan tauhid. Nah, luar biasa ini ya. Jadi gak benar kalau udah Islam, gak butuh tauhid. Nah ini kacau. Lagi pula ya ikhwah, kalau mau jujur-jujur. Buku tauhid itu dari ulama ratusan. Ratusan yang kita ketahui. Yang gak kita ketahui lebih lagi. Kita udah tamat buku tauhid apa? Baru tamat usul salah saja, bangga. Baru tamat khut akidah tak, bangga. Gak ada yang perlu dibanggain. Kita tamat ratusan akidah, buku-buku. Gak perlu dibanggain, masih banyak lagi. Dan butuh aplikasi dakwah, pengajaran pada masyarakat. Ya, lihat, kita baru bacain Syuruhat Kitab Tauhid, Syarah-syarah Kitab Tauhid, mah banyak yang belum kita baca. Ya, syarah usul salasah aja banyak sekali. Ya, baru selesai buku ini usul salasah, ada lagi, banyak. Ya. Qaidul Arba' Tathirul Itiqad Kasbus Syubuhat, belum lagi buku-buku Asma Sifat, buku-buku Ibnu Taimiyah, murid-murid beliau. Ya, Ibnu Qayyim. Wah, berat lagi. Qasidah An-Nuniyah, ya. Kemudian As-Sawaiq Al-Mursalah, berat lagi. Wah. Ijtima' Al-Juyus Al-Islamiyah, buku-buku Ibnu Taimiyah Wasithiyah dengan syarahnya. Ya. Al-Fatwa Imamiyah Kubra, Tadmuriyah, Dar'ut Ta'arud Al-Aql wa Naql, Ta'iyah, Ha'iyah. Ya Allah, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau dikatakan udah kita kan dari Islam, la ilaha illallah. Ya, justru inilah penopang tegaknya umat ini dengan dakwah tauhid. Mana lagi tadi? Ya. Hatta la yukhillu bidzalik. Ya, hingga nanti umat tidak melanggar hal tersebut. Ya. Tidak melanggar tauhid tersebut. Fal muslimu bihajatin ila ta'allumil aqidati wa bayaniha. Maka kaum seorang muslim dia sangat butuh untuk mempelajari akidah dan penjelasannya, hatta lahu, untuknya, hatta la yaqa'a fi syirki, hingga dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahui, enggak sadar, syirik tanpa sadar. Enggak sadar dia. Ya, dia berbicara, bercanda, ternyata masuk ke dalam perkara akidah. Itu istihza biddin, kan banyak kayak begitu. Orang enggak sadar. Dia bercanda-bercanda bawa-bawa agama. Nah, istihza biddin ini berat konsekuensinya. Bisa dalam tahap murtad. La haula wala quwata illa billah. Wal muslimu aidan bihajatin ila ayyata 'allama hadhil aqidata. Maka muslim juga sangat butuh kepada pelajaran akidah ini. Wa ya'rifu ma yuddaduha, dan mengetahui apa lawannya. Wa yufsiduha, dan apa yang akan merusak tauhid tersebut. Pada kenaan tauhid, maka enggak ada yang tidak butuh kepada tauhid, tidak ada yang merasa cukup dari tauhid. Wala budda min ta'allumihi wa ta'limihi wa nashrihi bainan nas, maka mesti dipelajari, diajarkan dan disebarkan di kalangan manusia, di tengah-tengah umat. Wa yakuna huwa asasat da'wati. Yang ingat tadi asas i'rabnya khabar. Huwa itu sebagai domir fasl. Jangan antum katakan wa yakuna huwa asasu. Ini i'rab terbaik adalah khobar tetap. Huwa domirul fasl. La mahala la minal i'rab. Ya, bukan sebagai mubtada. Atau taukid dari isim yakun. Bukan. Dan ia menjadi asas dakwah. ilallah. Ya, cukup sampai sini ya. Insyaallah nanti besok atau hari Kamis, kita Selasa Kamis ini. Kita lanjutkan lagi. Ya, subhanallahi wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.